Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, mengimani isi kandungannya, dan mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi penyejuk bagi kita di dunia ini dan sebagai penerang pula dan pelita di dalam kubur kita nantinya. Amin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashshaha hamalatha hamlan khafifan famarrat bih. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوُا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri itu bermohon kepada Allah seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan manfaat, dan begitu juga dialah yang menurunkan mudarat atas diri manusia, dalam artian bahwa manusia tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat atas yang lainnya, maka kemudian pada ayat yang berikutnya Allah masih menceritakan juga tentang hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia, yaitu antara lain adalah kehamilan di dalam perut seorang wanita. Bahkan seorang wanita itu sendiri, sekalipun itu berada di dalam tubuhnya, dia tidak mengetahui pada awalnya kalau dia itu sedang hamil, sampai akhirnya kemudian dia terlambat atau telat tidak datang haidnya, dan kemudian dicek pula ke dokter pada masa sekarang ini, barulah dia mengetahui bahwa dirinya telah hamil. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kehamilan seorang wanita itu berjalan selama kurang lebih 9 bulan. Dan tadinya masih terasa ringan, semakin hari semakin berat, dan terus bertambah sampai akhirnya puncaknya ketika sudah sampai mendekat 7, 8, dan 9 bulan, disitulah seorang ibu merasakan berat daripada hamilnya itu. Nah, menariknya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan bahwa antara suami dan istri itu sebagai sakan. Liyaskuna ilaiha, bahwa seorang suami itu merasa tenang. Kata-kata sakan itu artinya tenang, tentram, dan damai. Dia merasa damai ketika berada di sisi daripada istrinya. Oleh karena itulah, seorang istri yang baik itu adalah ketika suami berada di sisinya, dia merasa betul bahwa keberadaan suaminya itu menjadi bagian penting dari dalam hidupnya, dan begitu juga dia merasa, seorang suami merasa betul kehadiran daripada istrinya. Banyak keluarga yang rusak dan terganggu keharmonisan rumah tangganya karena apa? Karena dalam kehidupan mereka sudah tidak lagi saling menyayangi dan saling mencintai. Oleh karena itu, di dalam sebuah tulisan, Pak Quraish Shihab mengatakan bahwa adalah baik untuk mencintai yang engkau nikahi, tetapi adalah lebih baik lagi kalau engkau dapat menikahi yang engkau cintai, dan yang lebih baik adalah mencintai yang telah engkau nikahi. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang suami sudah lagi tidak betah di rumah, sudah tidak lagi merasa kehadiran istrinya itu sebagai orang yang memang memberikan manfaat atau memberikan ketenangan bagi dirinya, maka di sini sudah terlihat benih-benih daripada keretakan di dalam rumah tangga itu. Nah, ayat ini sangat menarik untuk kita bahas karena ini berkaitan dengan hal yang sangat real dalam kehidupan berkeluarga kita saat sekarang ini, atau kalau yang belum berkeluarga mungkin ini adalah sebagai persiapan. Dan di studio telah hadir para asatiz kita yang akan memberikan tambahan penjelasan terhadap ayat ini. Mungkin Ustaz Perdana bisa mengawali, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardi. Saya melihat ayat ini merupakan bentuk jawaban lain dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang meragukan keberadaan hari kiamat. Pada dua hari yang lewat kita sudah berbicara tentang kiamat, tentang bagaimana ayat selanjutnya Rasulullah menerangkan ketidaktahuannya tentang hal yang bersifat gaib. Dan kalau masih juga manusia itu tidak mau terima dan masih meragukan keberadaan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kajian kita pada hari ini, ayat 189 ini, mengingatkan kita kembali tentang diri kita itu yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Wallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Oke, kata Allah, kalau memang masih ingkar juga, coba lihat diri kamu. Diri kamu itu kan sebenarnya gaib. Kamu baru lahir. Dulu sebelum lahir kamu di mana? Entah di mana-mana, di pohon, entah di tanah, tak jelas. Kemudian kalau masih juga ingkar, kata Allah, ingat, lihat di sekeliling kamu. Wa ja'ala minha zaujaha, istri yang sangat kamu sayangi, yang sangat kamu damba-dambakan, itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih juga tidak mau sadar, kata Allah, coba perhatikan anak kamu, ya, kandungan, ya, ketika dalam sebuah keluarga akan hadir seorang anak yang masih di dalam kandungan, itu betul-betul sangat membahagiakan kedua orang tuanya. Dan ini adalah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah di dalam ayat ini, ketika kamu masih berada di dalam kandungan ibumu, kedua orang tuamu sangat mengharapkan kamu akan menjadi orang-orang yang terbaik di masa depan. La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Jadi akan sangat banyak pengharapan ketika orang tua menanti kehadiran anaknya. Kamu yang sekarang ini itu sebenarnya dahulu ketika di dalam kandungan sangat dinanti-nantikan oleh orang tua kamu dan sangat diharapkan akan tampil menjadi orang-orang yang saleh dan orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi kamu untuk bersikap sombong, untuk menjadi orang-orang yang malah meragukan keberadaan hari kiamat, atau na'udzubillah menjadi orang-orang yang berpaham ateis, tidak lagi mengakui akan adanya keberadaan Tuhan. Karena memang diri kamu sendiri, keluarga kamu, anak-anak kamu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Fajrul, mungkin bisa kita melihat dari ayat ini kenapa kehidupan antara suami istri itu selalu digambarkan di dalam Al-Qur'an itu adanya kemitraan dan ketergantungan satu sama lainnya. Bukankah kalau kita melihat saat sekarang ini pola hidup masyarakat modern dalam tanda kutip itu adalah pola hidup yang individualistis. Bahkan seorang istri berharap tidak mendapatkan anak begitu, walaupun dia tetap berhubungan seks, dia tidak mengharapkan datangnya anak. Karena apa? Karena menurut dia anak itu adalah menyibukkan. Dan kalaupun dia bersuami, maka dia tidak menginginkan adanya suami yang merepotkan bagi dirinya gitu. Begitu juga seorang suami, dia tidak merasakan tanggung jawab yang penting bagi dirinya sekalipun dia sudah berkeluarga. Nah, bagaimana sebenarnya pentingnya daripada kerukunan dalam rumah tangga itu, Ustaz? Kalau kita mengkaji dari ayat ini, memang harus kita kembalikan juga kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena apa? Karena yang memerintahkan kita untuk berbuat seperti ini adalah Allah dan Rasulnya. Gitu. Sehingga maksud dari ayat tersebut, ketika Allah sudah mengatakan dan berfirman dalam wahyunya dan firmannya, "Wallazi Allah lah yang menciptakan kamu min nafsi wahidah." Min nafsi wahidah ini adalah yang dimaksud Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zaujaha. Zaujaha di sini maksudnya adalah Hawa, Siti Hawa, liyaskuna ilaiha, agar kita dapat menjadikan kehidupan kita ini tidak saja membahagiakan di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Dalam arti kata apa? Kita, kalau kita melihat dari global, dari kehidupan yang sekarang ini secara global, bahwasanya banyak sekali orang dalam perkawinan itu adalah hanya untuk sekedar bersenang-senang ataupun dalam hal lain tidak mau disusahkan. Padahal inti dari perkawinan itu adalah bukan sekedar kita mengucapkan akad nikah, tapi ketika kita kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dengan bahasa dalam Al-Qur'an adalah misakan ghalidha. Inilah yang perlu kita pertahankan nilai-nilainya tersebut sehingga mengantarkan kehidupan kita yang lebih lagi. Dan di sini Ustaz Perdana, ada bahasa firman Allah falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Da'awa di sini kan berarti kan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kira-kira apa yang dimaksud dalam da'awa tersebut? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Kalau saya melihat ini konteksnya adalah untuk Nabi Adam dan setiap orang tua. Artinya apa? Ketika kehamilan itu sudah semakin besar, maka pengharapan dari kedua orang tua itu juga ikut semakin besar. Iya. Harapan-harapan bahwasanya anak ini akan lahir dengan selamat, harapan bahwasanya anak ini kelak akan menggantikan tugasnya, harapan bahwasanya anak ini ke depan akan tampil menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan da'awallah rabbahuma. Jadi ada pengharapan yang sangat besar dari para orang tua terhadap anak-anaknya. Saya kira di dalam kehidupan ini tidak ada orang tua yang ingin anaknya nanti menjadi anak-anak yang tidak durhaka. Bermanfaat, durhaka. Durhaka. Semua orang tua ingin anaknya paling tidak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun misalnya karena memang pekerjaan itu adalah semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, semua mengharapkan yang terbaik, tapi yang paling diharapkan oleh orang tuanya adalah ketika anaknya nanti terlahir besar akan menjadi anak-anak yang mampu memberikan perhatian yang lebih terhadap orang tuanya. Iya, kalau saya lihat nih Ustaz Ardiansa, ayat ini menginspirasikan kepada kita hidup ini akan menjadi bahagia tanpa kesombongan. Iya. Apa yang mau disombongi kalau dulu kita itu orok? Kalau dipijak orang tua mati mungkin pada saat itu. Masa setelah besar menjadi durhaka kepada orang tua. Oh, jadi itu suatu hal yang sangat tidak logis dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya atau anak yang sudah dewasa terhadap siapapun. Kenapa? Karena sebenarnya dulu dia itu tidak ada apa-apanya. Dulu kita ini tidak ada apa-apanya. Kita akan menjadi bahagia kalau orang di sekitar kita pun terbahagiakan dengan keberadaan kita. Itu yang pertama yang mungkin dapat saya kutip dari ayat ini. Yang kedua, kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalau dibangun dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi utuh. Maka diantara ajaran salafus soleh, sejak dini anaknya dikatakan Allahu nasiri, Allahu nasiri, Allahu nasiri, Allah adalah penolongku, Allah adalah penolongku. Dan itu terhujam di dalam sanubari setiap anak-anak salafus soleh, sehingga mereka tidak takut untuk hidup di dunia ini. Wafatnya sang ayah, wafatnya sang ibu tidak membuat dia menjadi insan yang pesimis, apalagi menjadi gila. Terbakarnya rumah, hancurnya perusahaan, di PHK-nya orang tua tidak membuat dia menjadi orang-orang yang pesimis dan lemah. Karena apa? Karena penolong di dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tua kita, bukan istri atau suami kita, bukan pula anak-anak kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk expected least, berharap sedikit kepada manusia untuk berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Do more, berbuat untuk lebih banyak. Karena apa? Karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan melimpahkan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita. Untuk itu, kita juga melihat bahwa seperti pertanyaan Ustaz Ardiansah tadi, kenapa kok orang malas berumah tangga ataupun ketika berumah tangga malas memiliki anak, dan kalaupun ada anak kalau bisa itu jumlahnya hanya satu atau dua orang saja. Ini merupakan ketidakyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ketika Anda cepat berumah tangga, pernikahan dini, maka sebenarnya Anda bukan mempersiapkan anak yang cepat lahir, tapi Anda akan mempersiapkan bapak yang akan mengasuh Anda ketika Anda akan menjadi tua dan akhirnya bersifat seperti anak-anak. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak meletakkan orang tua kita di rumah jompo. Itu adalah suatu hal yang mungkin tradisi Eropa tapi sangat bertentangan dengan Islam. Di sini juga pendapat yang kedua, kenapa kita harus berumah tangga dan senang dengan berumah tangga? Karena rumah tangga itu digambarkan dengan sakan. seakan itu adalah kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan. Rumah itu dikatakan dengan seakan. Kenapa? Karena di rumah itu ada aura yang mungkin rumahnya reot, tetapi tetap saja dia indah dipandang mata oleh suami yang sudah capek pulang kerja ke rumahnya. Walaupun hotel itu lebih indah dan megah, tetap saja dia bukanlah sakan, bukanlah mendapatkan aura yang begitu membahagiakan dan menyenangkan. Disinilah rahasia kenapa umat Islam harus mewujudkan sakinah di dalam perumah tanggahannya. Karena apa? Karena rumah yang diinginkan itu juga harus terwujud dengan sakan, iya, tenteram, damai, dan istrinya juga disebutkan litaskunu ilaiha. Iya. Terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, dan Ustaz Fajrul. Tentu banyak sekali catatan yang telah kita dapat ambil dari penjelasan para asatidz tadi, dan tentunya ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menganjurkan kepada para pemuda dan pemudi untuk segera menikah, bahwa setiap kali akad nikah itu diucapkan, maka para setan itu menangis. Karena apa? Karena dia tidak lagi dapat menggoda si laki-laki atau si perempuan itu tadi untuk berbuat maksiat. Jadi segeralah kita menikah, karena menikah itu akan membawa rezeki dan menambah kehidupan kita menjadi lebih indah. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rezeki yang berlimpah ruah dengan kita menikah, dan mudah-mudahan kemudian kita pun menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dari pernikahan itu tadi. Tentu waktu yang sangat terbatas, tidak dapat kita mengkaji ini lebih banyak lagi oleh para asatidz kita yang telah hadir. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat lanjutkan kajian ini. Saya Ardiansyah bersama Ustaz, para asatidz dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.